Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بارك الله فيكم Ikhwan, Ahwat, Azakumullah. Malam hari ini, yaitu tanggal 20 Rabiul Awal 1443 Hijriah atau tanggal 26 Oktober 2021 Hijriah 2121 Masehi. Nah, kita akan lanjutkan kajian rutin kita dari Syarah Alfiyah Ibnu Malik yang hari ini kita ini sudah sampai di pembahasan pertemuan yang ke 20 pertemuan yang ke-75 bait yang ke-25 halaman 111. Jadi ini adalah pertemuan yang ke-75 bait yang ke-25 halaman 111. Ya Allah Mas, baca. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Muqaddimah. قال محمد وابن مالك أحمد رب الله خير مالك مصليا على نبي المصطفى وآله مستكبرين سرفا وأستعين الله في ألفية مقاصد النهوية محوية تقرب الأقصى باللفظ المنجدي وتبسط البدل بوعد المنجدي وتقتضي الرضا بغير سهو فائقة ألفية فائقتان ألفية بن مؤتي وهو سبق سائد تفضيلا مستوجب سنائي الجميلا والله يقضي بهباب الغافرة لي وله في درجات الآخرة الكلام وما يتعلق منه كلامنا لفظ مفيد تستقيم اسم وفعل ثم حرف الكلم واحده كلمة والقول عن وكلمة بها كلام قد يعن بالجر والتنوين والنداء وال ومسند للاسم تمييز الحصل بتا فعلت وأتت ويفعلي ونوني أقبلن فعل ينجلي سواهما حرف كهل وفي ولم فعل مضارع يلي لم كيسم وما لي الأفعال بالتأميز وما لي الأفعال بالتأميز وسن من نون فعل الأمر أمري إن أمر إن أمر فهم والأمر إن لم يكن النون محل فيه واسم نحو صح وحي هل أيوة سنترس المعرب ومبني والاسم معرب ومبني لسبه من الحروف مدني كسبه الوضع في اسمين جئتنا والمعنى في متى وفي هنا وكاني الأفعال بكانيا باتن وكاني باتن عن الفعل بلا تأثر وقف قال أسلا ومعرب أسماء ما قد سلما من سبه بجبه الحرف كأرض وسما وفعل الأمر ومضي وفعل الأمر enggak ada فعل أمر وفعل أمر ومضي كنيا وأعرض مضارعا إن أريا من نون توكيد مباشر ومن نون إناث كرؤنا من يرؤنا نون إس إناث كيرؤنا من فتن وكل حرف مستحق البناء للبناء وكل حرف مستحق البناء للبناء والأصل في المبني أن يسكن ومن وجوب فتحين وذو كسر وضم فأين أمر حيث أمسي حيث والسكن كم والسكن كم والرفع والنسب اجعلن إعرابا اسم وفعل نحو لن أهابا والاسم قد خصص بالجر كما قد خصص الفعل بالأم ينتجزما والرفع في ضم وانتبان فتحا وجر كسرا كثير لله عبده يسرا يسر نعم ويس 25 وي زكلار أسان اللهم بارك قال مؤلف رحمه الله بسم الله الرحمن الرحيم قال محمد وابن مالك أحمد رب الله خير مالك مصليا على نبي المصطفى وآل مستكملين شرفا واستعين الله في ألفية مقاصد النهوي بها محوية تقرب الأقصى باللفظ الموجز وتمسط البدل بوعد منجز وتقتضي رضا بغير سخط فائقة ألفية ابن معتي وهو بسبك حائز تفضيلا مستوجب ثنائي الجميلة والله يقضي بهبات وافرة لي وله في درجات الآخرة الكلام وما يتألف منه. كلامنا لفظ مفيد كاستكم، واسم وفعل ثم حرف الكلم، واحده كلمة والقول عم، وكلمة بها كلام قد يعم، بالجر والتنوين ونداء وأل، ومسند للاسم تمييز حصل، بتا فعلت واتت ويفعل، والنون أقبلن فعل ينجلي، سواهما الحرف كهل وفي ولم، فعل مضارع يلي لم كيشم، ومادي الأفعال بتامس وسم، بالنون فعل الأمر إن أمر فهم، والأمر إن لم يقول النون محل، فيه هو اسم نحو صه وحي هل. المعرب والمبني، والاسم منه معرب ومبني، لشبه من الحروف مدني، كشبه الوضعي في اسمي جئتنا، والمعنوي في متى وفي هنا، وكنيابة عن الفعل بلا تأثر وكافتقار أسلا. ومعرب الأسماء ما قد سلما من شبه الحرف كأرض وسما، وفعل أمر ومضي بنيا، وعرب مضارئا إن عريا، من نون توكيد مباشر، ومن نون إناث كيرؤنا منفت. وكل حرف مستحق للبناء، والأصل في المبني أن يسكنا، ومنه ذو فتح وذو كسر وضم، كأين أمس حيث وساكنك. والرفع والنصب جعلا إعرابا، لاسم وفعل نحو لن أهابا. والاسم قد خصص بالجر، كما قد خصص فعل بأن ينجزم. فارفع بضم، وانسبا فتحا، وجر كسرا، كذكر الله عبده يسر. نعم. Kemarin kita sudah bahas pada poin yang ke-24 tentang apa? Walismu qad khussisa bil jarri kama qad khussisa al fi'lu bi an yanjazima. Isim itu dikhususkan dengan jar, sebagaimana fi'il itu dikhususkan dengan jazm. Nah, wa idza kanat anwa'ul i'rabi arba'atan di sini. Jadi wa idza kanatil anwa'ul i'rab, apabila macam-macam i'rab itu ada arba'atan. Kenapa arba'atan di situ, Mas? Apa saja, Mas? Ar-raf'u wal jazmu wan nasbu wa ulangi ar-raf'u wan nasbu wal jarru wa jazm. Nah, empat. Fama alamatu hadhihi al-anwa, apa tanda-tanda empat ini, macam-macam ini? Yani maksudnya adalah ma alamatu kaunil ismi marfu'an, apa tanda kondisi isim itu marfu? Yes. Au kaunil fi'li marfu'an, atau kondisi fi'il itu marfu' itu apa? Au kunihima mansubain, atau kondisi keduanya yaitu kondisi isim dan fi'il mansubain. Mansub dinasabkan. Au kaunil ismi majruran, atau kondisi isim itu dalam kondisi apa? Majrur, dikenai huruf jar. Au kaunil fi'li majzuman, atau kondisi fi'il itu dijazmkan. Dijazmkan. Dzakara dzalika fil baitaini at-taliyaini. Faqal Ibn Malik menyebutkan dalam dua bait berikut ini. Beliau berkata, farfa' bi dhammin wa nsiban fathan wa jur kasran ka dhikrullahi 'abdahu yasur. Wujur yasur, wujur yasur. Ya. Kita wajur, wajur, yesur. Wadzin bitaskinin wa ghairu ma dukir yanubu nahwu ja'ahu bani namir. Jadi di sini dijelaskan. Jadi di sini jelaskan bait yang ke-25 dan 26 apa mas? Tentang apa mas? Tentang farfa' bidhammin. Di farfa' bidhammin itu artinya artinya jadikan rofa, farfa, engkau jadikan rofa dengan apa? Bidomin. Wansiban fathan, dan nasabkan dengan fathah. Wajur kasran, dan dijarkan dengan kasrah. Ka dzikrullahi abdahu yasur. Seperti apa? Dzikrullahi, berzikir kepada Allah. Abdahu, hambanya yasur. Yasur itu kegembiraan. Wadzim bitaskinin, dan jazmkan dengan sukun. Wa ghairuhu, dan selainnya ma dzukir, apa yang disebutkan. Yanubu, gantikan. Nahwu ja'a akhu bani namir. Di wajim bitaskinin, dijazmkan dengan sukun. Wa ghairuhu ma dzukir, dan selainnya itu telah disebutkan. Yanubu, telah menggantikan, artinya sedang menggantikan. Naba yanubu, naib, ya wakil. Nahu contohnya ja'ahu bani namir. Paham dari sini? Nah, ini sekarang sarahnya. Qauluhu farfa' bidhammin. Farfa' bidhammin, rafa'kan dengan dhammah. Ya. Apa rafa'kan dengan dhammah itu? Hadhihi 'alamatur raf'i, ini adalah tanda dari rafa'. Ya, warfa' artinya apa? Fi'lu amrin. Warfa' itu apa? Fi'il amr. Wal amru huna lil wujub, dan amr di sini, perintah di sini adalah untuk wajib. Ai yajibu an tarfa'a bidhammi. Maka wajib engkau menjadikan dia menjadi marfu' dengan dhammah. Sini seperti itu. An tarfa'a bidhammi. Fataqulu qama Zaidun. Kau katakan apa? Qama Zaidun. Wala yajuzu an taqula, dan tidak bolehkan engkau mengatakan qama Zaidun. Qama Zaidin. Wala yajuzu an taqula qama Zaidan. Wala yajuzu an taqula qama Zaidan. Jadi wala yajuzu, tidak boleh dia mengatakan apa? Kau mengatakan qala qama Zaidan. Ini. Jadi qaluhu farfa bi dhammin. Rafa'kan dengan dhammah. Hadhihi alamatur rafi. Ini adalah tanda rafa', Mas. Tanda rafa'. Kemudian warfa fi'lu amrin. Irfa di sini itu fi'l amr. Wal amru huna lil wujub, dan perintah di sini adalah untuk wajib. Untuk wajib. Ay yajibu an tarfa'a bi dhamm. Wajib engkau memarfukkan dengan dhamma. Jadi di situ wala yajuzu an taqula qama Zaidan. Jadi an tarfa'a bidhamm, memarfukkan ini itu dengan dhammah. Fa taqulu, engkau katakan qama Zaidun. Qama Zaidun. Zaidunnya apa? Marfu' itu. Ya, karena dia sebagai apa? Sebagai fa'il. Ya. Sebagai fa'il. Wala yajuzu an taqula, dan tidak bolehkan engkau mengatakan apa? Qama Zaidin. Zaidin enggak boleh dijarkan di situ. Jarkan nabrak. Wala yajuzu an taqula, dan tidak dibolehkan engkau mengatakan apa? Qama Zaidan. Ya. Telah berdiri Zaidan. Zaidan itu mansub. Dan itu tak mungkin. Terus fa'ilnya siapa itu? Demit. Ya. Fa'ilnya enggak ada situ. Karena fa'il itu apa? Ismun marfu'un yaqa'u ba'dal fi'li. Isim yang marfu' yang kedudukannya adalah setelah fi'il. Paham? Jadi misalnya Mas Soni. Mas Soni itu termasuk yang susah. Gak bisa dibedain, Mas. Mana yang marfu', majrur, dan majzum. Gimana? Susah. Nah. Itu gak bisa dibedakan. Nah, anak kulihat di situ menjadikan penjelasan tentang apa? Fa'il. Fa'il itu mesti marfu'. Karena gak mungkin di situ jadikan Zaidin atau Zaidan, itu enggak mungkin. Kemudian qaluhu wansiban fathan, yakni wansiban bi fathin, wansiban fi'lu amrin mabniyun 'alal fathhi litisalihi bin nun at-tawqidi. wa qawluhu fathan mansubun ala naz'il qafidhi wa taqdiru wansiban bi fathin. Nah, jadi di situ kaitannya penjelasan wansiban fathan. Sekarang kenapa wansiban fathan dinasabkan dengan fathah? Ya, kalau kajian harus marfu, Pak. Atau anda memarfukkan dengan hot cream ini sekarang. Ya, gimana? Ada yang butuh? Padi butuh ini? Bukan pasta gigi ini, tapi hot cream. Jadi di situ kaitannya warfa bidommin tadi dirofakkan dengan domma. Sekarang wansiban fathan. Ya, wansiban fathan maksudnya di sini dinasabkan dengan fathah. Insiban fi'lu amrin mabniyun 'alal fathhi. Ini fi'il amr. Mabninya apa? 'Alal fathhi. Kenapa? Kenapa, Mas? Nah, ya. Kenapa, Mas? Ada nunnya di situ, nun taukid, Mas. Tapi di situ apa? Takhfif. Nun khafifah. Nun saqilah, tapi di situ bukan saqilah, tapi nun taukid khafifah. Kalau yang saqilah itu yang tasjid. Kalau yang khafifah itu dengan sukun. Jadi wansiban fathan. Kan harusnya apa? Wansib. Ya. Itu kalau dengan nun taukid wansibanna. Paham gak? Maka di situ mabni alal fathi. Mabni alal fathi. Litisalihi bin nun taukid, karena bersambungnya dia dengan nun taukid. Wa qawluhu fathan, dan perkataannya di sini adalah fathan mansubun ala naz'il khafid. Ini mansub dinasabkan untuk apa? Naz'il khafid. Jadi si kalau misalnya antum lihat, kenapa orang itu mengenal fathah, Mas? Fathah itu artinya buka, Mas. Ya. Dan kalau misalnya dilihat penjelasan tentang kenapa rafa itu di fathah dan rafa itu di dhammah, mansub itu di fathah, jazm itu di sukun, majrur itu di kasroh. Kenapa, Mas? Ini tahu? Apa, Mas? Ya. Karena di situ ya tentang tentang wansiban bi fathin dinasabkan dengan fathah insiban fi'lu amrin mabniun 'alal fathhi litisali bi nun taukid, karena ada nun taukid, tapi nun taukid ya mah khafifah. ini khafifah, ya, yang khafifah. Waqaluhu fathan, dan perkataannya fathan di sini apa? Mansubun ala naz'il khafid, mansub, dia mansub ala naz'il khafid dengan menghilangkan khafid nih, penekannya, dia menghapus dengan yang menekannya. Wa taqdiru wansiban bi fathin, takdirnya, persepsi yang seharusnya adalah apa? Wansiban bi fathin, ya, nasabkan itu dengan fathah. Nah, kalau di sini fathan, maka di situ apa? Wansiban fathan, harusnya wansiban bi fathin, bi fathin, dengan apa? Fathah. Nasabkan dengan fathah, tapi di sini apa? Wansiban fathan, ya, karena fathan di sini mansubun ala naz'il khafid, ini dinasabkan karena apa? Ala naz'il khafid, atas apa? Penghilangan yang menekan. Jadi tekanannya biasa saja. Nah. Hah? Yang mana? Bukan. Wansiban fathan, ai bi fathin. Ya. Jadi bi fathin. Takdirnya wansiban bi fathin. Nah. Jadi di situ takdirnya wansiban bi fathin. Kalau ya itu pakai bi. Bukan fathan. Tapi bi fathin. Kenapa? Mansubun ala naz'il khafid. Dia mansub apabila dihilangkan, ya, khafidnya. Nah, kemudian qauluhu wajurra kasran. Wajurra kasran itu apa? Dijarkan, dikasrohkan dengan apa? Kasran. Yakni wajurra bikasrin, jurra bikasrin, dengan kasroh. Kasron mislu fathan, contohnya fathan mansubun ala nazil khafid, ya, mansubun, ya, dinasabkan ala nazil khafid, apabila apa? Nazil khafid itu dihapus, ya, penekannya itu dihapus. Nah, jurra bikasrin wa kasran mislu fathan mansubun ala nazil khafid. Fa idza qala qa'il, kalau ada yang berkata an-nasbu ala nazil khafid la yattaridu ila fi an na wa an wa la yattaridu fil islami khalis, fa madza taqulun? In nasab ala nazil khafid, nasab apabila apa? Dihilangkan penekan. La yattaridu illa fi anna wa an. Ini tidak kemudian dihilangkan begitu saja kecuali apa? Ada anna, ada an. Wa la yattaridu fil ismil khalisi, dan ini tidak bisa apa? Jadi kalau misalnya ya, tidak bisa, ya, yattaridu fil ismil khalis, dianggap hilang dalam isim yang khalis, isim yang sejati. Wa ma taqulun, dan apa yang mereka akan katakan. In nasab itu ala nazil al-khafid. Nah. Jadi nasab ala naz'il khafid. Nasab untuk naz'il khafid. La yattaridu illa fi anna wa an wa la yattaridu fil ismin khasid khalis. Famada taqulun? Dan di situ jelaskan faida qala qa'il, kalau ada yang berkata annasbu ala nazil khafid la yattaridu illa fi anna wa an wa la yattaridu fil ismil khalis, famada taqulun? Kalau ada orang berpendapat dan nasab ini nasab ala nazil khafid dengan menghilangkan faktor pendek penekannya, nazil khafid la yattaridu illa fi anna wa an, ini tidak bisa kemudian hilang begitu saja kecuali dalam apa, anna dan an. Wala yattaridu fil ismil khalis, dan ini ya sudah misalnya wala yattaridu fil ismil khalis, bahasanya ini tidak akan bisa kecuali apa, yattaridu fil ismil khalis, itu dia berlakunya ya tidak berlakunya dalam isim yang sebenarnya yang sejatinya. Famada taqulu, apa yang kau katakan ya mas, apa yang katakan mas ya, kulna ya, kulna, kami katakan hadza sahihun, ini adalah sahih. Lakinna ahlul ilmi, namun ahli ilmi di sini kasra indahum jiddan, banyak sekali di sini mereka istimalun nasabi ala naz'il khafidhi fi ghairi anna wa an. Karena di sini istimalun nasbi, pemakaian nasab itu ala naz'il khafid, ketika orang bisa ya naz'il khafid. Ya, artinya di sini yang menghapuskan al-khafid, yang menghapuskan adanya diskon-diskon. Ya, karena khafid itu artinya sebenarnya diskon. Ya, sebentar, belum selesai, sebentar. Ya, jadi maksud dari nazil khafid itu artinya menghilangkan faktor penekannya. Ya, misalnya apa? Mansubun ada nazil khafid, menjadi dinasabkan apabila apa? Nazil khafid penekannya itu dihilangkan. Faidha qala qa'il, kalau ada yang berkata annasbu ala nazil khafid, ya nasab itu itu berdasarkan nazil khafid. Ketika apa? Ayo. Ala nazil khafid, ketika faktor penekannya itu dihilangkan. La yattaridu illa, dan ini ya hanya berlaku pada anna dan an. Wa la yattaridu fil ismil khalis, dan ini tidak ada tidak bisa kemudian apa? Yattaridu. Ya taridu artinya kalau misalnya antum lihat penjelasan ya jadi kalau misalnya di jelaskan ya, dijelaskan tentang fa idza qala qa'il nasab an-nasbu 'ala nazil khafid. Nasab itu apabila dihilangkan apa? Penekannya, faktor penekannya. Ya. La yattaridu illa fi anna. Dan ini misalnya ya. La yattaridu. Tidak dibuang, tidak di apa-apain kecuali berlakunya pas ketika ada anna dan an. Nah, dan an wala yattaridu fil ismil khalis, dan ini tidak dibuang dari nama yang sebenarnya. Fa madza taqulun, maka apa yang kau akan katakan? Qulna hadza sahihun, ini adalah sahih. Lakinna ahlul ilmi kathra indahum jiddan istimalun nasbi ala naz'il khafidi fi ghairi anna wa an. Kita katakan di sini hadza sahihun, ini adalah sahih. Lakin, namun ahlul ilmi, orang yang menuntut ilmu itu apalah, kathra indahum jiddan, banyak sekali mereka istimalun nasabi, untuk pemakaian nasab ala naz'il khafid, yaitu dengan menghilangkan faktor penekannya fi ghairi ya, dan bukan yang anna wa an. Anna wa an. Nah. Nah. Jadi di situ penjelasan. Idan ad-dhammatu alamatur raf'i wal fathatu alamatun nasbi wal kasratu alamatul jarri. Ya. Dan al-kafu harfun jarrin, harfu jarrin. Ya, al-kaf. Wa dzikrullahi 'abdahu yasur. Dan menyebut nama Allah azza wajalla hamba-Nya itu yasur. Kan merasa apa mas? Senang. Ismun majrurun, sebuah kata benda yang majrur, dikasrahkan bil kafi, dengan kaf. Misalnya apa? Yang paling susah ya, kalau misalnya ada hadapan kita namanya apa mas? Ada fajarun, fajarin dan fajaran ya. Paham ya? Makanya disebutkan di sini harful jar, kaf ini dengan harful jar. Seperti Allah, seorang itu apa? Ismun majrurun bil kaf. Isim majrur dengan kaf. Wa alamatu jarrihi kasratun muqaddaratun ala akhirih. Dan tanda dari jarnya dia itu adalah kasratun muqaddaratun. Nah, ala akhirih, pada akhirnya. Wa mana'a min dhuhurihal hikayatu, dan ini dilarang untuk diekspos, dilarang untuk diekspos ini karena ada hikayah, ada cerita di balik itu. Nah, fa idza qala qa'il, kalau ada yang berbicara berkata kaifa yakunu hadza, maka bisa, bagaimana bisa ini? Bagaimana bisa ini? Nah. Jadi anak ingatkan lagi, nanti kalau misalnya antum dapati satu paragraf itu atau satu halaman itu ada kesulitan, antum tulis di atasnya mufradat-mufradat yang membuat antum jadi lebih paham lagi. Itu harus ditulis. Dilatih dan ditulis. Kalau enggak seperti itu susah. Ya. Untuk sementara malam ini spesial, jadi naktafi bihadil qudrah. Paling enggak kita insyaallah besok kita akan membahas qulna kaifa khalaqa, kaifa yakunu hadza. Ya. Naktafi bihadil qudrah, kita cukupkan sekian dan semoga Allah azza wajalla menjadikan apa yang kita pelajari ini sebagai pemberat amalan kita kelak di yaumul hisab, dan kita dianugerahi akhir kehidupan yang baik.